Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dikumpulkannya kita di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi dalam rangka duduk belajar mengkaji ilmu para pendahulu kita yang saleh. Lebih dari itu, alhamdulillah, kita dikumpulkan di rumahnya di atas satu atap, yaitu atap iman dan Islam, dan bahkan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama generasi yang telah lewat melalui hidayahnya, berjalan di atas apa yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjalan bersama para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pertemuan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal saleh di sisinya, dan semoga Allah Azza wa Jalla pula menganugerahkan kepada saya dan segenap saudaraku keikhlasan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah juga Nabi kita alaihi salatu wassalam telah banyak mengingatkan kita sebagai umatnya, memberitakan tentang hal-hal dan peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan di dalam hidup untuk mewujudkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Setelah kita diberikan bantuan untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah, termasuk dalam kandungan kalimat la ilaha illallah, termasuk dalam kandungan syahadat Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima amara. Kita mencoba untuk menaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala apa yang beliau perintahkan. Alhamdulillah, kita mencoba mencocokkan lahiriah kita, mencocokkan batiniah kita dengan perintah-perintah beliau alaihi salatu wassalam. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan segala apa yang diberitakan oleh beliau. Yang ada pada diri kita, alhamdulillah, kami mendengar berita itu masuk akal atau tidak masuk akal. Yang saya akan bahas pada sore hari ini terkait dengan sebuah informasi yang akan terjadi setelah sepeninggal beliau dan akan terjadi pada kondisi carut marut rusaknya kondisi umat beliau. Apa informasi dan berita yang beliau sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, di antara berita-berita itu apa yang dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamri. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, beliau mengatakan, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, datang hari dan zaman atas umatku, ai manusia. Akan datang zaman, akan datang waktu, akan datang hari-hari, masa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala nasi, kepada manusia. Bagaimana kondisi masa yang akan datang? Waktu yang akan datang itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, al-qabidu ala dini. Orang yang berpegang terhadap agamanya. Orang yang berpegang terhadap keyakinan yang ada pada agamanya. Pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam agamanya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagikan orang yang memegang bara. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa masa yang akan datang itu adalah kondisi orang yang berpegang terhadap agamanya bagikan orang yang memegang bara. Apa faedah yang beliau sampaikan ini? Pelajaran-pelajaran yang berharga, barakallahu fikum. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa dua faedah besar melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, akan datang hari-hari, masa, zaman orang yang konsekuen berpegang dengan agamanya bagikan orang yang berpegang atau memegang bara. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini ada dua faedah besar. Faedah yang pertama adalah al-khabaru. Ada informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang kedua adalah al-irsyadu. Ada arahan, ada bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita harus perbuat? Apa yang harus kita lakukan di saat zaman itu sudah berganti? Di saat zaman itu berubah, kondisi barakallahu fikum, kebaikan dan kebatilan, kondisi kebaikan sudah mulai barakallahu fikum tidak nampak jelas. Sementara di sisi yang lain, kebatilan barakallahu fikum semakin menjamur. Sikap apa yang harus kita lakukan? Pertama, mulai dari pelajaran al-khabaru, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini memberikan sebuah gambaran, kata beliau, yakillul khairu wa asbabuh. Semakin mengikisnya kebaikan, kebenaran terkikis barakallahu fikum, dan sebab-sebab kepada al-khair, kebajikan itu sudah terkikis. Sebaliknya, kata beliau, wa yakfuru syarru wa asbabu, kejahatan menjadi menjamur, dan sebab-sebab yang akan mengantar kepada kejelekan dan kejahatan itu menjamur barakallahu fikum. Kondisi seperti ini, kata beliau, tentu bagi orang yang berpegang terhadap agamanya, aqal qalil minan nas, orang yang paling sedikit barakallahu fikum. Hadis ini menginformasikan pintu kebaikan itu sudah banyak yang ditutup. Sudah sulit dan berat seseorang untuk sampai kepada kebaikan, disebabkan karena merajalelanya kejelekan dan kebatilan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini memberikan makna, kata beliau, bahwa orang atau orang yang mengikuti kebaikan itu min aqallin nas, orang yang paling sedikit yang akan mengikuti kebaikan. Kenapa tadi? Karena semuanya sudah tertutup. Banyak orang yang menutup pintu-pintu kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab-sebab menuju kebaikan itu banyak tertutup. Sementara kebatilan itu terus menjamur. Menjamur, tumbuh subur, berkembang. Rahimani wa rahimakumullah. Kondisi sedikit orang yang berpegang terhadap agamanya, ternyata yang sedikit ini, kata beliau, fi halatin syidda wa masyaqqatin azima. Kondisi yang sedikit ini, perihal yang dihadapinya itu adalah besar ujian dan cobaannya barakallahu fikum. Sudah sedikit barakallahu fikum, banyak orang yang memusuhinya, banyak orang yang tidak suka, memang perih hidupnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seperti orang yang memegang bara api. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, perjalanan kebenaran demikian rupanya. Perlawanan antara kebenaran dan kebatilan mulai dari diutusnya Rasul ke muka bumi ini, sijalun terus berkobar. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita mau menarik benang ke belakang, kita akan menemukan bahwa kesesatan atau kekufuran atau kebatilan itu adalah satu barakallahu fikum. Al-kufru millatu wahidah. Namun praktiknya barakallahu fikum, kenyataannya penuh dengan warna-warni. Berbeda halnya dengan kebenaran, cuma satu warna. dimanapun, kapanpun, mari kita melihat. Di saat zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barisan orang-orang yang tampil memusuhi kebenaran kaum musyrikin, kemudian barakallahu fikum kaum kufar Yahudi dan Nasara, dan juga di sana kaum munafikin. Ini yang getar untuk kemudian ingin memadamkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung hidup beliau muncul orang-orang yang ingkar atau mengakui diri sebagai nabi. Wafat muncul lagi kejahatan, yaitu orang yang ingkar membayar zakat. Di zaman para sahabat Nabi muncul yang namanya kaum Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Muncul kaum Khawarij yang menghalalkan darah para sahabat Nabi, padahal mereka harus berhadapan dengan orang-orang musyrik. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang kafir. Mereka harus berhadapan dengan kaum munafikin. Namun ditambah lagi barakallahu fikum ujiannya. Tapi subhanallah, kebenaran itu tidak berwarna-warni. Tetap dalam satu kondisi. Sehingga apa yang dilakukan oleh musyrikin, kuffar, munafikin terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruna, mereka tidak mampu kemudian membahayakan kebenaran itu, terus berjalan. Demikian juga orang-orang yang menggabungkan kepada kebenaran, mereka tidak mampu berbuat apa-apa di hadapannya. Orang-orang yang kokoh, tegak, istiqomah di atas kebenaran, tidak pula celaan permusuhan mereka tidak membahayakan mereka sedikit pun barakallahu fikum. Tapi coba lihat, warna-warni di tengah jalan, orang-orang yang menghembuskan kebatilan. Setelah itu muncul Jabriyah, muncul Qadariyah, muncul Mu'tazilah, bermunculan dengan pesat. Tapi tetap mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa di hadapan kebenaran barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah pelajaran tentang perjalanan kebenaran sepanjang masa. Sampailah kita kepada zaman kita sekarang ini. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa kondisi kita, kondisi Al-Imam As-Sa'di, adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu semakin susah untuk kemudian mencapainya. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang menghadang menuju itu dengan berbagai macam baju, warna dan penampilan. Yang kedua, sedikitnya orang-orang yang telah sampai kepada kebenaran. Yang ketiga, orang yang sedikit ini hidupnya penuh dengan tantangan dan ujian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hidupnya mereka ini kal qabidhi alal jamr, seperti orang yang memegang bara. Perih dan pedih rasanya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kenapa barakallahu fikum? Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang benar-benar terhadap tuntunan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Pertama, min quwwatil mu'aridin. Kuatnya orang-orang yang menolak, membenci dan tidak suka. Terlalu besar. Orang-orang yang tidak mau menerima barakallahu fikum. Yang kedua, wakatratil fitanil mudillah. Banyaknya fitnah-fitnah. Waalaikumsalam. Banyaknya fitnah-fitnah yang mudillah, menyesatkan. Menjamur dan bermunculan. Mungkin kita dikagetkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan kita. Ada orang yang mengaku diri sebagai Tuhan, bahkan ada orang yang mengaku diri sebagai nabi, ada orang yang berbagai macam aliran-aliran muncul. Padahal kita tahu kalau aliran ini jelas-jelas bertentangan dengan agama. Tapi ini adalah sebagai bukti kebenaran berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin menjauh dari zaman kenabian, semakin menjauh dari zaman kerasulan, maka kebatilan itu akan tumbuh menjamur, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Belum lagi terkait dengan fitanu syubuhati wa syukuk wal ilhad. Fitnah yang terkait dengan syubuhat. Orang yang mencoba berjalan di atas kebenaran dituding dengan bermacam-macam tudungan. Bahkan ada syubhat, dia ini membawa agama baru, ajaran baru, mazhab baru, dan seterusnya. Kalau kaum muslimin disodorkan seperti ini, apalagi kebenaran itu adalah ditabrakkan dengan adat istiadat, ditabrakkan dengan apa yang selama ini berlaku melalui ajaran nenek moyang, saudara kita muslimin semakin terpancing emosionalnya. Karena yang menabrakkan dengan kebenaran ini adalah ustaz atau gurunya sendiri. Sehingga semakin percaya kaum muslimin. Padahal kalau sekiranya mereka barakallahu fikum mendengar apa yang disampaikan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ketemu dengan fitrah yang ada pada diri mereka. Mereka tidak akan menentang. Mereka tidak akan membenci barakallahu fikum. Tapi dengan adanya syubhat yang seperti itu mengenai mereka barakallahu fikum, lebih lagi sulit untuk kemudian sampainya kebenaran ke tengah mereka. Ditambah lagi barakallahu fikum, kalau orang-orang yang membawa kebenaran ini ditampilkan seolah-olah akan menggesek kedudukannya, menggesek barakallahu fikum duniawinya, lebih lagi ketidaksukaannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla banyak bercerita di dalam Al-Quran bahwa yang menentang dakwah para nabi dan rasul itu adalah min zu'amaihim, dari orang-orang pembesar mereka barakallahu fikum. Padahal perjalanan dakwah para nabi tidak menuntut harta mereka atau mereka akan disingkirkan dari kemuliaan. Sama sekali tidak. Dan dakwah yang diemban oleh para nabi tidak akan menggesek dunia-dunia mereka. Tapi ketakutan dan kekhawatiran. Sampai kemudian mereka-mereka menuding orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Kata mereka, illa aradhiluna, tidak ada yang mengikuti engkau wahai Nuh kecuali orang-orang gembelan dari kami. Dicela para pengikut nabi dan rasul. Orang bodoh. Badiyar ra'i. Orang yang cetek akalnya. Tidak bisa berpikir. Karena dia tidak mampu berpikir. Sehingga mengikuti ajaran engkau. Ini celaan yang diarahkan kepada pengikut para nabi dan rasul. Pengikutnya dianggap orang rendahan. Pengikutnya dianggap orang bodoh dan orang tolak. Padahal kalau kita jujur, celaan ini justru mencela barakallahu fikum yang diutus oleh Allah. Sekaligus celaan terhadap yang mengutusnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah terjadi barakallahu fikum. Kaum Syiah Rafidah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi dicela. Para sahabat Nabi barakallahu fikum dicela. Kenapa? Karena teman-teman Muhammad ini adalah orang-orang murtad. Jadi, untuk mencela Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dicela adalah sahabat beliau. Ini adalah sebuah gambaran akan terus terjadi permusuhan terhadap kebenaran. Sehingga semakin sedikit orang yang mau berjalan di atas kebenaran itu disebabkan karena banyaknya orang yang memusuhinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersamaan dengan itu semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan semua bentuk permusuhan itu tidak akan membahayakan kebenaran itu sedikit. Tidak akan membahayakannya, barakallahu fikum. Sekaligus tidak akan membahayakan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Buktinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nilai besar yang diperoleh oleh mereka-mereka yang kokoh dan sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan mendapatkan ajrun khamsina minkum. Mereka akan mendapatkan ganjaran 50 dari kalian. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini menceritakan bahwa pertama, orang yang akan mendapatkan nilai besar di pengorbanannya. Siapapun yang ingin memperoleh nilai besar dari Allah Azza wa Jalla di dunia ini, harus dia berkorban besar pula, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kondisi orang yang berpegang dengan agama di saat pengikutnya sedikit, di saat yang memusuhinya itu lebih banyak. Ini sebagai gambaran kondisi ini akan mendatangkan nilai besar di dalam hidupnya. Tadi sudah kita sebutkan nilai besar yang Allah akan berikan kepada seseorang tergantung dengan besar kecil perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan. Semakin besar pengorbanan seseorang, barakallahu fikum, di atas kebenaran, maka bertambah pula, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nilai dan derajatnya di sisi Allah. Disinilah kita mengetahuikan para nabi dan rasul sebagai pilihan Allah Azza wa Jalla di dunia menjadi yang terbaik, tetapi ujiannya adalah besar di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka diuji ini tentunya untuk menambah derajat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekarang terkadang ujian itu tidak masuk akal. Utusan Nabi kok dibunuh? Utusan Nabi barakallahu fikum kok dicerca, utusan Allah Azza wa Jalla kok dibunuh? Utusan Allah Azza wa Jalla dicela habis-habisan. Tapi memang itu adalah sebuah perjalanan hidup membawa bendera kebenaran. Sebagaimana mereka terangkat derajatnya di dunia, maka dengan ujian-ujian yang besar akan mengangkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Demikian juga perjalanan warasatul anbiya'i, para pewaris para nabi, mulai dari kalangan para sahabat nabi sampai kepada ulama kita di masa sekarang ini. Bertambah tinggi perjuangannya di dalam Islam atau kebenaran, bertambah pula ujian dan cobaannya, barakallahu fikum. Bertambah ujian dan cobaan ini untuk mengangkat derajat mereka di dunia dan juga mengangkat derajat mereka kelak di akhirat. Maksudnya, bagaimanapun besar permusuhan, tetap yang dimusuhi di atas kebenaran itu akan memetik hasil-hasil yang besar di dunia, barakallahu fikum, dan juga di akhirat. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, selain itu adalah sebuah informasi, nanti apa yang harus kita lakukan? Barakallahu fikum. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, di dalam hadis ini terdapat irsyad yang kedua. Tadi al-khabaru, informasi dan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian kondisi umatnya di akhir zaman. Untuk menggapai kebenaran itu sulit sekali. Setelah sampai kepada kebenaran, untuk menjaga dan mempertahankannya itu adalah berat, barakallahu fikum. Sampai Nabi SAW mengumpamakannya seperti orang yang memegang bara api. Tapi ketahuilah, orang yang akan masuk ke dalam barisan yang sedikit ini, tidak bisa dia mengatakan, "Ana siap." Oh, enggak. Atau mungkin seorang mengatakan, "Saya punya iman, mampu untuk memikul." Oh, tidak. Semuanya itu terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masuk ke dalam kebenaran itu, dan orang yang berjalan di atasnya, itu adalah sebuah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia tidak akan mampu bertahan di dalam kebenaran. Menjaganya, mempertahankannya, berbuat bersama dengan banyaknya orang yang tidak suka, kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Orang yang mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas kebenaran itu, ada bantuan, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia harus cari, yang dia harus minta, dan yang dia harus harapkan di saat berjalan padanya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kedua pelajarannya adalah al-irsyadu. Di dalam hadis ini ada sebuah bimbingan yang harus kita pegang dalam hidup. Bimbingan itu apa? Kata beliau, Imam As-Sa'di rahimahullah, ayyuwattinu anfusahum ala hadihil halah. Hendaklah setiap orang setelah mengerti tentang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Allah berikan hidayah untuk dia masuk, barakallahu fikum, ke dalam berita itu, termasuk orang yang berpegang dengan din agama Allah Azza wa Jalla, bimbingan yang terdapat di dalamnya adalah ayyuwattinu, untuk mengokohkan dirinya, memantapkan dirinya, konsekuen di atasnya, barakallahu fikum, ala hadihil halah, atas kondisi seperti ini. Siap menerima, siap menanggung, siap memikul, siap, barakallahu fikum, menerima apa saja kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ini yang dimaksud dengan ayyuwattinu anfusahum, barakallahu fikum. Juga pelajaran yang berharga melalui hadis ini adalah agar dia benar-benar menghiasi dengan kesabaran. Agar dia bersabar untuk bisa meneladani para nabi dan rasul di dalam, barakallahu fikum, membawa kebenaran tersebut. Kalau seseorang sudah menjaga dirinya, kalau dia memperkokoh dan memperkuat dirinya, sayu'inuhullah, Allahu Azza wa Jalla akan membantunya. Allahu Azza wa Jalla akan mencintai dan meridainya. Beliau mengatakan, fa innal ma'unata ala qadril mu'na. Bantuan dan pertolongan Allah itu sesuai dengan kadar pengorbanan kita, barakallahu. Semakin besar kita berkorban lahiriah dan juga berkorban batiniah, maka bantuan dari Allah itu semakin besar pula. Ini yang harus kita wujudkan. Bisa terjadi perubahan kondisi, barakallahu fikum, semakin menjamur kebatilan, semakin menjamur ajakan dan seruan menuju, barakallahu fikum, kesesatan, dia tampil menjadi orang yang berpegang terhadap agamanya. Menjaga kondisi ini adalah memang berat. Tapi seorang mukmin yang harus, barakallahu fikum, dia tanamkan dalam penjagaan ini adalah kewaspadaan. Jangan kemudian menganggap bahwa imannya sudah kuat. Jangan menganggap ibadahnya sudah tinggi. Jangan menganggap bahwa, barakallahu fikum, dia sudah menyambungkan diri kepada ulama, atau dia punya teman-teman baik, lalu kemudian tidak ada kewaspadaan pada dirinya. Harus barakallahu fikum, salah satu cara dan langkah yang disebutkan oleh Syekh Rabi, dan saya akan menyampaikan barakallahu fikum faedah dari beliau untuk menjaga kondisi yang besar ini. Ujiannya besar, yang memusuhinya besar, yang mencelanya banyak. Barakallahu fikum, kita harus benar-benar pertama waspada terhadap diri kita sendiri. Tadi sudah kita sebutkan dari awal bahwa kebenaran itu adalah satu warna. Sementara kita akan bisa berwarna-warni rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bisa berwarna-warni. Berwarna-warni tidak lagi punya kekuatan untuk kemudian berpegang terhadap kebenaran. Atau kita melihat kebenaran itu sudah tidak lagi seperti kemarin dalam kondisi mulia di hadapan kita. Atau sudah tidak mampu lagi untuk mendengar bimbingan, mendengar kebenaran. Berat rasanya. Berarti kewaspadaan itu harus kita pasang di dalam hidup barakallahu fikum. Karena kan kita sering menjumpai ada orang yang kemarin mengajarkan kita kebenaran, subhanallah. Tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis. Kemarin dia mengikuti kebenaran, sekarang dia mulai kemudian ya mencela warna-warni di dalam kebenaran itu. Ya, ada peluang, ada kesempatan, dia pegang. Kalau tidak cocok dengannya, dia coba menyingkirkan. Ini sudah mulai terjadi perubahan pada diri seseorang. Kewaspadaan itu harus kita pasang selalu. Karena kalau kita waspada, di saat muncul kelemahan, kita segera meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak kemudian mengikuti kelemahan itu, tapi kita segera meminta kekuatan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau seseorang itu selalu waspada. Sudah saya sebutkan tadi di depan, kebenaran itu tidak akan berubah. Terjadinya perubahan itu adalah pada masing-masing kita rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk selalu waspada di dalam hidup. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doa yang bunyinya, ya muqallibal qulub. Terus, thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agama engkau. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda kok banyak mengucapkan doa ini? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jawaban, karena hati-hati kita ini semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan atas kekuasaan kita. Kita tidak punya kekuasaan, walaupun hati itu ada pada diri kita, tapi kita tidak punya kekuasaan. Barakallahu fikum. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan membolak, dia akan membaliknya sesuai dengan kehendaknya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atakha'amanna bika wa bima jittari. Kami ini sudah beriman kepada engkau ya Rasulullah. Kami ini sudah mengimani apa yang engkau bawa. Atakhafu minna. Apakah engkau masih takut dan khawatir terhadap kami ya Rasulullah? Apa jawaban Anas bin Malik? Dengarkan. Anas bin Malik berkhidmat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berumur 10 tahun. diserahkan oleh sang ibu untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau. Kami telah mengimani apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih takut terhadap kami?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Na'am." Iya. Kenapa kemudian alasan beliau? "Inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman yuqallibu kayfa yasha." Iya, karena hati-hati manusia ini ada di tangannya Allah. Allah akan membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendaknya. Berarti barakallahu fikum, harus kita memasang selalu waspada di dalam hidup ini. Di saat Allah Azza wa Jalla memperkenalkan kita dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya. Kedua, setelah Allah Azza wa Jalla memperkenalkan, memasukkan kita ke dalamnya. Yang ketiga, di dalamnya kita punya kemampuan untuk berbuat. Kemampuan untuk berjuang. Bukan hanya sebatas masuk di dalamnya, kemudian tidak beramal. Tetapi Allah membantu kita untuk beramal dengannya. Kita benahi diri kita. Kita bawa istri dan anak kita untuk kemudian berjalan barakallahu fikum di atas kebenaran itu. Ini adalah karunia demi karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal sekarang yang menjadi persoalannya adalah, mampukah saya membawa amanat besar ini sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang menjadi tanda tanya di dalam hidup kita. Terlalu banyak barisan orang-orang yang lebih dari diri kita. Ilmunya lebih, ketaatannya lebih, ketakwaannya lebih, semuanya lebih. Ternyata pada akhirnya dia harus berguguran di tengah jalan barakallahu fikum. Mungkin mereka dulunya adalah ulama-ulama kita. Orang-orang yang terpandang di dalam agama. Orang-orang yang luar biasa perjuangannya. Tetapi mereka harus berguguran di tengah jalan. Sekali lagi, itu adalah barakallahu fikum, sebuah pelajaran di dalam hidup. Tidak menutup kemungkinan hal itu mengena saya dan mengena saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu, kewaspadaan ini harus terangkum di dalam hidup melalui perilaku-perilaku yang mulia. Mana dia? Bentuk kewaspadaan terhadap diri kita sendiri barakallahu fikum di dalam memikul kebenaran itu. Pertama, wasiat dari Al-Imam Ar-Rabi hafizahullahu ta'ala adalah, seseorang itu di dalam hidup harus punya taqwallah azza wa jalla. Selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Dan taqwallah azza wa jalla, kata beliau, hadal asasus sahih. Ini adalah pondasi dan dasar yang sangat tepat. Di saat seseorang barakallahu fikum mewaspadai dirinya melalui pintu taqwallah subhanahu wa ta'ala. Maaf, saya termasuk di dalamnya. Dengan kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat, sering tergoyangkan imannya. Sering ternodai barakallahu fikum. Perilaku, akhlak, pikiran-pikiran dan seterusnya. Maka di saat seseorang mewaspadai, kalau dia sedang memikul amanat yang besar dari Allah, dia berbaju dengan baju taqwallah azza wa jalla barakallahu fikum, maka dia telah memasang asas pondasi yang sangat tepat di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau barakallahu fikum, dan akan rusak kehidupan muslimin, akan rusak kehidupan seorang muslim apabila pondasi taqwallah ini adalah sudah rapuh. Apa yang diharapkan kalau demikian? Dari kemuliaan hidup datangnya dari Allah. Kalau kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, apa yang kita harapkan? Barakallahu fikum, dari sebuah ketinggian derajat. Sementara itu adalah anugerah dari Allah. Kalau kita itu berada di dalam dosa dan kemaksiatan, apa? Kita tidak memperoleh apa-apa kecuali barakallahu fikum ternodai hidup kita ini. Apalagi di saat seseorang itu berada pada kemuliaan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Di saat seseorang mewaspadai dirinya melalui baju taqwallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan barakallahu fikum. Fa'alaina ayyuhas syabab. Atas kita wahai para pemuda-pemuda. Tentu masuk di dalamnya semua lapisan. Kata beliau, ayyuhas syabab bitaqwallah. Tabaraka wa ta'ala. Wa muraqabatihi. Wa khasyiatihi. Fi kullil ahwali. Fi layli. Wal-nahari, fis-sirri, wal-alaniya. Kata beliau, wajib bagi kita, wahai para pemuda. Umurnya berapa, Pak? Siapa? Beliau. Saya lupa. Pak Iskandar, ya. Umurnya berapa? 54. Insyaallah. Khairun insyaallah. Masih muda apa ya? Eh? Sudah tua. Loh, kok ngaku tua? Hai. Sekarang barakallahu fikum, beliau mewasiatkan, hendaklah bagi kita untuk selalu menjaga taqwallah azza wa jalla. Selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memiliki rasa takut dalam semua kondisi. Al-lail wan-nahar. Di waktu malam, di waktu siang. Di waktu sir, kesendirian. Atau di tengah-tengah keramaian. Sekarang dengan iman kita ini, barakallahu fikum. Ada rasa takut di saat keramaian. Tapi di saat sunyi dan sepi. Luntur itu semua. Saya mengajak untuk berbicara buat diri dan juga segenap saudara. Agar kita terus belajar melakukan perbaikan. Sebagai bentuk kewaspadaan diri kita. Di perjalanan membawa amanat yang sangat besar ini. Kata beliau. Hendaklah seseorang untuk terus merasa terawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam semua kondisinya. Di malam hari. Jangan kita menyangka setan itu akan libur. Untuk menyesatkan dan merusak kita. Di siang hari demikian juga. Di saat kita kesendirian. Atau di saat berada dalam keramaian. Akan terus dijadikan waktu peluang yang sangat. Untuk merusak iman kita. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan. Rahimani wa rahimakumullah. Contoh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Contoh. Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Terlalu banyak nas yang menyebutkan tentang kemuliaan beliau di dunia dan kemuliaan beliau di akhirat. Beliau adalah imamul anbiya, imamnya para rasul. Di dunia ini juga barakallahu fikum di akhirat. Bersamaan dengan itu, ataqahum lillah wa akhsyahum lah. Orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kelasnya iman kita kan begitu. Setelah mendapatkan yang terbaik, sudah lega. Setelah itu tidak ada kewaspadaan. Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada bentuk kewaspadaan yang sangat. Padahal beliau adalah imamnya para nabi dan imamnya para rasul. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Beliau yang berdoa. Wahai zat yang membolak balikan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. beliau yang berdoa barakallahu fikum. Adapun kita mengucapkannya mengikuti beliau yang sedang berdoa. Kalau beliau imamul anbiya wa imamul rusul, demikian kekhawatiran, kewaspadaan dan ketakutan, fa nahnu min babi aula. Tentu kita lebih pantas dan lebih patut lagi barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau kemudian menyebutkan kehidupan manusia ini ya sudah penuh dengan farah marah, ya bahkan berada di dalam ghaflah, kelalaian dari Allah tabaraka wa taala. Limadha? Kenapa, kata beliau? Karena kebanyakan mereka itu tidak paham akibat buat orang-orang yang sedang lari dari Allah. Kan terkadang kelalaian, kita tahu hukuman yang akan didapat. Kalau seseorang berada di dalam dosa dan kemaksiatan, contohnya, kita tahu hukumannya itu demikian. Bisa kita berada di dalam kesalahan, kita tahu hukumannya demikian. Tapi terkadang lalai. Makanya beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, hatta al-multazimin al-an waqi'una fi ghaflah. Sampai-sampai di masa sekarang ini, kata beliau, orang-orang yang konsekuen berpegang terkadang terjatuh di dalam kelalaian. Tentu kita termasuk di dalamnya barakallahu fikum. Kita sudah diperkenalkan dengan sesuatu yang sangat mulia di dalam hidup. Tetapi kan terkadang berada fi syughulis syaghil, disibukkan, dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan. Sampai kemudian di antara kesibukan itu melupakan kita zikir kepada Allah, melupakan kita istighfar kepada Allah, melupakan barakallahu fikum, untuk kemudian kita selalu ingat melupakan dari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Padahal kelalaian itu adalah salah satu jembatan atau perangkap syaitan untuk kemudian menggeret kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, hatta multazimin, sampai-sampai orang yang konsekuen, kata beliau, al-an, terjatuh di dalam kelalaian. Karena kesibukan-kesibukan barakallahu fikum yang terlalu banyak, apalagi terkait dengan duniawi. Banyak bersinggungan, banyak barakallahu fikum berbenturan, sehingga muncul kelalaian-kelalaian. Nasihat beliau ini sungguh sangat-sangat barakallahu fikum indah buat kita ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian beliau barakallahu fikum menyebutkan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah mendapatkan jaminan, tetapi dia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Pertama, kata beliau, ma'a annahu afdalul khalqi, orang yang paling utama dari makhluk ini, wa aqrabun nas ila Allah, orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa hayatuhu kulluha kanat jihadan, semua hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jihad, wa thawabuhu inda Allah tabarak wa ta'ala azim, wa huwa ya'lamu kulla dhalik. Pahala yang dipersiapkan oleh Allah adalah besar. Rasulullah tahu itu semua. Tapi beliau orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling menjauhkan dari sekecil apapun sesuatu yang akan merusak hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Barisan keberikutnya setelah para nabi dan rasul, para sahabatnya barakallahu fikum. Beliau mengambil contoh Umar ibn al-Khattab. Allah Azza wa Jalla melalui tangan Umar ibn al-Khattab fataha dunya wa mala'aha adlan. Telah membuka kemenangan-kemenangan buat Islam dan kaum muslimin. Bahkan beliau telah meletakkan keadilan di muka bumi ini dalam kepemerintahan Umar ibn al-Khattab. Sebagai khalifah yang kedua barakallahu fikum setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau termasuk juga dalam barisan orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan ucapan Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kata beliau, hal yasurruka, wahai Abu Musa, apakah menyenangkan engkau? Islam kita ini bersama Rasul, hijrah kita ini bersama beliau, jihadnya kita juga bersama beliau, kemudian amalan kita ini semuanya bersama beliau. Wa amalana kulluha, wa amalana kullahu ma'ahun biraddin lana. Sedangkah anda, kalau semuanya ini akan dikembalikan buat kita? Wa inna kulla amalin amilnahu ba'dahu najawna minhu kafafan ra'san bi ra'sin. Lalu amalan-amalan kita setelah beliau wafat, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa selamat dengan pul. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adakah bagi engkau sekarang yang menyenangkan teramat, senangkah engkau terhadap amalan-amalan besar yang engkau telah lakukan? Mana yang lebih menyenangkan engkau? Maka jawaban Nabi Musa alaihissalatu wassalam, la wallahi, tidak demi Allah, kami telah berjihad. Ya, sekarang mana lebih engkau senangi? Ya, yang di depan ditolak, yang di belakang diterima. Barakallahu fikum. Kata Abu Musa, tidak demi Allah, kami telah berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami juga sholat, kami berpuasa, kami melakukan amalan-amalan kebajikan. Kami masuk Islam di tangan kami banyak orang, dan kami berharap itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Umar, saya akan tetapi saya itu lebih senang daripada tidak diterima, tetapi saya selamat. Kata Umar ibn al-Khattab. Pelajaran yang diambil oleh beliau dari peristiwa ini bahwa Umar ibn al-Khattab tidak menganggap bahwa apa yang telah dilakukan bersama Nabi dan setelah Islam itu sesuatu yang menyenangkan, tetapi yang menyenangkan dirinya kalau beliau itu selamat. Lebih mengedepankan, barakallahu fikum, keselamatan dari dirinya daripada senang melakukan hal-hal besar di dalam agama. Apalagi di awal-awal Islam, barakallahu fikum. Subhanallah, kalau kita kan demikian. Di saat kita mampu melakukan sesuatu kebaikan, ada wah pada diri kita. Ada seakan-akan saya yang telah ber, padahal keselamatan untuk kemudian diterima amal itu lebih dari segala-galanya. Makanya takwallah, berbaju dengan takwallah harus selalu kita jaga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wasiat beliau yang kedua sebagai bentuk kewaspadaan kita di dalam memikul amanat yang besar ini, selain dengan takwa Allah, adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Selalu memupuk diri dalam bingkai keikhlasan. Berada selalu dalam bingkai barakallahu fikum keikhlasan. Kita ingin tahu bahwa diri kita ini adalah lemah. Kita butuh teman yang akan terus mengingatkan kita. Butuh saudara yang akan terus menegur kita, barakallahu fikum. Baik kita yang menegur atau kita yang ditegur, harus sama-sama berbaju tadi dengan takwa Allah ya azza wa jalla. Anda mengingatkan saudara anda satu kesalahan, anda juga harus lebih dahulu bertaubat kepada Allah dari satu kesalahan yang lain. Terus demikian. Kalau itu yang membawa kita memikul amanat dakwah ini, insyaAllah, siapapun yang terjatuh dari teman-teman kita, kita berusaha untuk kemudian menariknya, mengingatkannya, menegurnya, barakallahu fikum. karena urusan yang terkait dengan amanat kebenaran ini adalah besar dan dipikul oleh orang-orang yang berjiwa besar. Kalau teman kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, kita bantu. Kita tolong. Kekeliruannya barakallahu fikum. Hasibani wa hasibakumullah. Dan ada nanti. Bab yang keberikutnya dalam wasiat beliau. Cinta itu harus dibangun karena Allah. Bukan karena sebuah kepentingan. Siapapun barakallahu fikum. Dan itu nanti kita akan bahas setelah ini. Beliau mengatakan wasiat yang kedua. Untuk memasang kewaspadaan di dalam hidup. Setelah kita berbaju dengan baju takwa, berusaha kita menyingkir apa saja. Kita tahu ini adalah sesuatu yang melanggar tuntunan. Disingkirkan di dalam hidup. Mengharapkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Mengharapkan keistiqomahan di atas jalan yang benar ini. Yang kedua, kata beliau, adalah al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala. Waspada dalam bingkai keikhlasan. Kalau tadi waspada di dalam hidup, dalam bingkai takwa Allah Azza wa Jalla, maka ketakwaan ini harus dilumuri dengan keikhlasan. Karena takwa, Anda harus melakukan sesuatu. Dalam takwa, Anda harus meninggalkan sesuatu. Mengerjakan dan meninggalkan harus dibarengi dengan al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda berbuat karena Allah. Anda meninggalkannya pula karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wala budda ayurafiqa dhalikal ikhlas lillahi tabarak wa ta'ala fi kulli ma yatihil abdu min amalin wa fi kulli ma yatruku ya'malu lillah wa yatruku lillah wa yuhibbu lillah wa yubghidu lillah wa yu'thiru mardatillahi ala kulli ma yunazi'u fihi hawahu wa tanaza'uhu fihi nafsu fayuwazinu bayna ma yurdillaha wa ma yurdin nafsa fayaglibu ma yurdillaha tabarak wa ta'ala wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Beliau menjelaskan, ketakwaan yang ada pada diri kita. Tadi sudah disebutkan, bahwa takwa itu ya Aba Mu'az gambarannya bagaimana? Gambaran takwa, biar gak kesana terbangnya. Gambaran takwa itu bagaimana tadi? Lain barakallahu. Gambaran takwa tadi rahimani wa. Saya sudah jelaskan tadi ucapan Syekh Rabi hafizahullah taala. Ya. Mana adik iparnya? Abu Raimah? Apa gambaran takwa Allah itu? Ya. Waspada selalu dalam menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangannya. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ini harus dibarengi dengan keikhlasan. Sekali lagi, dalam bingkai waspada, di dalam memikul amanat kebenaran yang besar ini, bentuk waspadaan kita dengan takwa Allah. Dengan takwa ini, menjalankan perintah, membentengi diri dari dosa dan kemaksiatan, semuanya itu dibingkai dengan bingkai yang kedua, ikhlas lillahi azza wa jalla. Engkau berbuat untuk Allah. Engkau meninggalkan sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kan orang terkadang kalau sudah jelek jiwanya, di keramaian dia malu berbuat. ya. Tetapi di saat dalam kesepian sunyi, dia berbuat apa saja. Ini namanya dia meninggalkan dalam keramaian itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ingin menjalankan takwa Allah. Kalau gambaran, oh ini takwa. Tapi di saat dipantau dari keikhlasan, ternyata dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah sekarang, bentuk ketakwaan kita kepada Allah harus dalam bingkai ikhlas lillahi azza wa jalla. Beliau menyebutkan, engkau berbuat harus karena Allah. Engkau meninggalkan juga karena Allah azza wa jalla. Engkau mencintai seseorang karena Allah. Engkau membenci seseorang juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita membenci seseorang itu ada barakallahu fikum ketersinggungan diri kita. Barakallahu fikum ada buat diri kita sendiri karena ketidaksukaan. Kita habisi, habis, bis, bis, misalkan. Berarti itu adalah bukan sebuah keikhlasan. Tetapi kita ingin melampiaskan barakallahu fikum tentang emosional yang ada pada diri kita. Ternyata memang berat terkait dengan keikhlasan. Mencintai seseorang karena Allah. Dan juga membencinya barakallahu fikum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang terjadi benturan dua kepentingan. Kepentingan diri kita ada di dalamnya. Dan di sana ada kepentingan yang terkait dengan agamanya Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan barakallahu fikum. Termasuk dalam bentuk bingkai ikhlas adalah engkau mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang terkait dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau singkirkan kepentinganmu, engkau singkirkan barakallahu fikum kekesalanmu, engkau singkirkan ya emosional engkau singkirkan ketidaksukaan semata-mata dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan yang sangat besar barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kata beliau bahwa ini semuanya adalah bentuk dari keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kata beliau, la tubghid li hawa. Jangan engkau marah itu karena hawa nafsu. Jangan. Barakallahu fikum. Wa tuhib li hawa, dan engkau mencintai karena hawa nafsu engkau. Ya, berarti untuk melatih keikhlasan itu berat kan. Barakallahu fikum. Ya. Sekarang gimana toh bentuknya saya cinta kepada orang ini karena Allah. Dengan saya cinta kepada orang ini cuma hawa nafsu. Dibahas oleh para ulama. Bentuk kecintaan engkau kepada orang ini karena Allah. Ketika dia salah dan melanggar tuntunan agama. Engkau tampil mengingatkan dia. Engkau tampil menasihati dia. Engkau tampil membimbing dia. Walaupun mungkin engkau tahu bahwa dia tidak akan menerima. Karena engkau tahu bahwa dia sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Dia tidak akan menerima arahanmu. Ya, tapi engkau tetap melakukan itu. Ini gambaran kalau engkau itu cinta kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan kesalahan, engkau kemudian tampil menjadi penasihatnya dan tidak mendukung kesalahan. Adakan orang di saat gurunya itu salah melakukan kekeliruan, ustaz ini dipuja, gurunya ini luar biasa, hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya. Wah, ketika sang guru keliru dan salah, tidak menerima. Berarti Anda selama ini mencintainya bukan karena Allah. Anda selama ini dekat kepadanya bukan karena Allah, tetapi karena ashkhas individunya. Buktinya, ketika dia salah, Anda malah membelanya. Ketika dia salah, Anda mendukungnya. Anda tidak kemudian mengingatkan, menasihati dia, barakallahu fikum, walaupun pahit akibatnya. Contoh yang lain. Ada dua orang. Yang dua ini, Masya Allah, pertemanannya sangat-sangat. Kemana berjalan di dalam dakwah, kemana terus berdua. Di saat kemudian muncul sesuatu barakallahu fikum pada dirinya. Ini untuk memperlihat benarkah cinta dia, kedekatan dia karena Allah. Di saat muncul jiwa syar pada dirinya. Jiwa syar dari dua orang yang berteman tadi senang, cinta, berjalan di dalam dakwah. Masya Allah. Teman yang satu ini terus mengingatkan, terus menasihati, terus menegur sapa. Mengingatkan dia, sapa menghadapi temannya yang salah. Terus bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya muncul syar pada yang dinasihati. Ya? Tidak menerima. Orang yang tidak menerima ini akan bisa menjadikan teman ini musuh yang paling dibencinya. Karena dia yang paling banyak mengerti aibnya. Mengerti kesalahannya. Dia akan jadikan musuh yang paling besar. Siapa yang akan menjadi teman yang akan membantunya? Dicari teman-teman yang serupa dengan dia. Punya ada kebencian, ditarik untuk sama-sama membenci. Ini kan sudah kepentingan hawa nafsu barakallahu fikum. Bukan lagi cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Benci yang dilontarkan dari mulutnya terhadap saudaranya. Bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka permasalahannya adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Kita harus berupaya untuk mewujudkannya. Ternyata kesimpulannya bahwa dakwah yang besar ini butuh jiwa yang takwa Allah untuk memikulnya. Butuh jiwa yang ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat barakallahu fikum. Memikulnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga dari beliau untuk menjaga, membuktikan kewaspadaan kita adalah menjaga ukhuwah baina al-muslimin. At-ta'akhi barakallahu fikum, ya, baina al-muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersaudara bersama siapapun dari saudara kita muslim. Baik barakallahu fikum yang berada atau sedang berada di dalam kesalahan. Ataupun mungkin orang yang sudah berjalan di atas kebenaran. Mereka adalah saudara-saudara kita. Yang salah untuk kita bimbing dan arahkan. Karena persaudaraan itu adalah persaudaraan di dalam Islam. Persaudaraan barakallahu fikum di dalam al-iman. Di saat kita mewujudkan sekarang persaudaraan kepada saudara kita. Kita sampaikan kepadanya kebenaran. Kita bimbingkan dan arahkan kepada yang baik barakallahu fikum. Sebagai wujud ukhuwah kita dengannya. Di sana ada orang yang ukhuwahnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Bersama-sama di atas jalan kebenaran itu. Sekarang kita berbicara tentang ukhuwah barakallahu fikum di atas kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau barakallahu fikum mengajak berbicara tentang ukhuwah di atas kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Setiap orang harus menjaganya. Ukhuwah persaudaraan ini barakallahu fikum. Harus benar-benar dijaga rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan di atas kebenaran ini. Beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat Allah Azza wa Jalla membuka kemenangan melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tahukah engkau di mana rahasianya? Rahasianya adalah ada pada ukhuwah di kalangan mereka. Tahukah engkau dari mana terbentuk ukhuwah ini? Beliau mengatakan barakallahu fikum, kanu ala ghayatin min taqwallahi wal ikhlas wa kanu ala ghayatil mahabbati fillah. Subhanallah. Tiga yang beliau sebutkan. Para sahabat Nabi memetik kemenangan yang begitu gemilang dibarengi, dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka berada pada puncak ketakwaan yang tinggi. Kedua, berada di dalam keikhlasan yang tinggi. Dan yang ketiga, cinta mereka itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga kekuatan inilah yang tidak pernah masuk dalam radar kekuatan musuh di saat itu. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Musuh-musuh Islam menganggap mampunya mengalahkan para sahabat Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sedikit bilangannya, jumlahnya. Karena minim perlengkapan persenjataannya. Oh, ternyata tidak. Kekuatan ini yang tidak pernah masuk dalam radar perhitungan mereka. Kekuatan takwa Allah, kekuatan keikhlasan, dan kekuatan mahabbah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak masuk dalam radar perhitungan mereka. Padahal ini adalah kekuatan yang sangat besar barakallahu fikum, yang akan mengundang pertolongan Allah. Ya, sedikit khilaf saja di kalangan barakallahu fikum para pejuang-pejuang ini diangkat berkatnya oleh Allah. Barakallahu, atau melakukan kesalahan dan kekeliruan, atau ada orang yang tidak ikhlas berjuang. Semuanya ini berpengaruh dalam perjuangan yang suci. Maka beliau mengingatkan rahimani rahimakumullah sekaligus sebagai penutup. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka negeri-negeri dan mendapatkan kemenangan-kemenangan, ketahuilah rahasianya barakallahu. Rahasianya annahum kanu fi ghayati taqwallah. Mereka itu berada dalam puncak ketakwaan kepada Allah yang paling tinggi. Dua, mereka itu berada dalam puncak keikhlasan yang paling tinggi. Ketiga, mereka berada dalam puncak mahabbah lillahi. Kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, barakallahu fikum tiga hal ini. Dan kita harus berusaha untuk mewujudkannya pada diri kita pertama kali. Membenahi ketakwaan kita, membenahi keikhlasan kita. Karena kalau sudah ternodai ketakwaan, keikhlasan, nanti akan muncullah saling tuding, saling tuduh, saling ini, saling itu. Sudah tidak akan terwujud persatuan. Kenapa? Karena rusak takwanya, rusak keikhlasannya. Tapi kalau ini yang terus kita patri, kalau ini yang terus kita jaga, ini yang terus kita perbaiki, ketakwaan kita kepada Allah, keikhlasan kita untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kita dengan saudara kita merupakan natijah sesungguhnya, buah dari takwanya kita dan buah dari ikhlasnya kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah azza wa jalla terus barakallahu fikum memperlihatkan kepada kita keberkahannya di saat kita berjalan bersama dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah azza wa jalla memberikan kita istiqomahan untuk terus berada di atas jalannya yang agung dan mulia ini. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan tentunya mohon maaf. Saya baru barakallahu fikum duduk bersama ikhwani setelah ya naam kemarin dioperasi, dan sudah saya katakan kepada aku, saya punya azam untuk terus punya menziarahi ikhwani yang ada di Lombok. Barakallahu fikum. Insyaallah ya, minta doanya diberikan kekuatan rahimani wa rahimakumullah, dan terus keikhlasan barakallahu fikum. Kita sama-sama berjuang. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kekuatan kita di atas dakwah ini, dan keyakinan harus kita tanam sebagai penutup yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kata beliau, al-haqqu mansurun wa in qalla atba'u, wal batilu makhzulun wa in kathura atba'u. Kebenaran itu terus tertolong walaupun pengikutnya sedikit. dan kebatilan itu dihinakan oleh Allah. Wa in kasura atba'u, walaupun pengikutnya itu banyak. Ini yang kita harus tanamkan untuk terus menjaga ketakwaan, keikhlasan kita berjuang barakallahu fikum di atas dakwatu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.